bernyanyi. Inginkah kau tahu siapa diri ini? Panas terik akan ku jalani, badai hujan akan ku lewati, tapi aku merasa senang karena aku dapat hibur dua. Aku hanya musisi jalanan, cari nafkah untuk terus bertahan, tapi aku merasa senang karena aku dapat hibur semua. Oh Tuhan, beri kami uang walau hanya sekeping recehan, buat bekal nanti kami makan agar kami tidak kelaparan. Oh Tuhan, beri kami jalan untuk bisa menggapai impian, agar kami bisa memahami arti dari sebuah kehidupan. Oh Tuhan, beri kami uang walau hanya sekeping recehan, buat bekal nanti kami makan agar kami tidak kelaparan. Oh Tuhan, beri kami jalan untuk bisa menggapai impian, agar kami bisa memahami arti dari sebuah kehidupan.